Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-thalith, yang ketiga dari syarat wajib puasa Ramadan adalah al-aql, beradab. Qala fa yajibu siyam ala majnun wal ma'tuh. Tidak wajib puasa atas seorang yang gila, yang tidak berakal. Dikaulihi sallallahu alaihi wasallam, rufi al-qalam wa al-khalaha, diangkat qalam dari tiga orang, tiga kelompok orang. Bagaimana minkum al-mujinun hati fiqh, disebutkan di antara tiga ini adalah orang gila sampai dia sadar. Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan di antara mereka juga adalah orang tua yang sudah pikun. Yang sudah tidak bisa mengingat apa yang dia lakukan. Ada satu pertanyaan ditujukan kepada Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala. Hal yang diusiamu ala faqid al-dhakirah wal ma'tuh wa samiyyu wal majnun, ya, apakah wajib puasa atas seorang sudah hilang ingatan, masih kecil yang gila? Jawaban beliau, kata beliau rahimahullah, inna Allah awjaba al-mar'i ibadat tidak kana ahlan min wujub. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas seseorang beribadah itu kalau dia ahlan min wujub, memang seorang yang pantas untuk diwajibkan ibadah pada atas dia. Siapa mereka yang ahlan min wujub? Bian yakuna la aqli yudriku bihi asya, yaitu dia memiliki akal yang dengannya dia bisa mengindra sesuatu. Qala wa man la aqlalah, adapun seorang yang tidak memiliki akal, yang tidak berakal, fa innahu la talzamu alibadah, maka tidak diharuskan ibadah atas mereka. Contohnya kata rahimahullah, wa bihadza la talzamul majnun, sehingga ibadah itu tidak wajib atas orang gila. Wa la talzamus saghir alladzi la yumayyiz, juga tidak wajib ibadah atas anak kecil yang belum memayyiz. Wa hadza min rahmatillahi ta'ala. Qala wa mithluhul ma'tuh alladhi usiba bi'aqlihi ala wajhi la yamluku hadarul majnun. Yang semisalnya adalah orang punya gangguan jiwa yang terganggu akalnya walaupun tidak sampai gila. Terganggu tapi walaupun tidak sampai gila. Qala, kata beliau, wa mithluhu al-kabirul ladhi balagha fuqdan dzakir aw dajjal. Demikian juga, misal dengan itu, kata beliau rahimahullah, adalah orang tua yang sudah hilang ingatan. Balagha sudah sampai usia, fuqda dzakirah, sudah pikun, sudah hilang ingatan. Kama qala hadis sahih. Fa innahu la yajibu alaihi shaumun wa la salatun wa la tahar, li'anna faqid adh-dhakirah huwa bi manzilati as-sabiy alladhi lam yajid. Ya, dia tidak wajib puasa, tidak wajib sholat, tidak wajib bersuci, karena orang yang sudah tua, ya sudah hilang ingatan, yang pikun dia kedudukannya sama dengan anak kecil yang belum menajis. Ya, yang sudah tua hilang ingatan, dia kedudukannya sama dengan anak kecil yang belum menajis. Namun yang perlu diingat, ikhwanillah rahimah rahimakumullah, ini yang terkait dengan ibadah badaniyah. Ya, ibadah yang tidak harus dilakukan oleh mereka, ini ibadah terkait dengan badan, ibadah badaniyah. Adapun ibadah wajibat maliyah tetap harus ditunaikan. Sehingga zakat, kalau orang gila dia punya harta banyak, anak kecil dia punya harta banyak, ya tetap ditunaikan zakatnya karena terkait dengan harta. Kewajiban-kewajiban yang tidak wajib atas mereka adalah kewajiban badaninya terkait dengan ibadah badan. Adapun kalau ibadah maliyah terkait harta, zakat, tetap wajib dikeluarkan zakat dari harta mereka. Qala rahimahullahu ta'ala, arabi'an keempat, as-sihah. Syarat wajib zakat yang keempat adalah wajib puasa yang keempat adalah sehat. Faman kana maridan, barang siapa yang sakit, la yutiqu siyam, sehingga tidak mampu untuk puasa karena sakitnya, lam yajib alai, dia tidak wajib puasa. Wa in shama sah siyam, kalau seandainya dia tetap mau puasa, sah puasanya. Diqauli ta'ala, wa man kana maridan aw ala sabarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Qala fa in zala al maradu, kalau sakitnya hilang, kalau sembuh, wajib alaihi qada, maka wajib atas dia mengqada ma aftarahu min ayyam, hari-hari yang telah dia batal padanya. Fadlillah rahimah wa rahimahumullah. Anda melihat ucapan beliau rahimahullah ta'ala, yang keempat adalah sihah, dia sehat. Faman kana maridhan, barang siapa yang sakit, la yutiqu siyam, tidak mampu puasa, lam yajib alaihi, sakit yang dibolehkan dengannya tidak puasa adalah ini, yang la yutiqu siyam, dia tidak mampu puasa. Panihwan ibnu rahimah rahimahumullah, disebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya orang sakit itu punya beberapa keadaan. Sakit dalam masalah puasa ini ada beberapa keadaan. Yang pertama, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, alla yata'assar bisawm, iya sakit, tapi sakitnya tidak akan berpengaruh kepada puasa dia. Contohnya ada sebutin rahimahullah adalah misal zukamil yasir, bersih pilek biasa, ya tidak biasa, yang tidak apa namanya parah, flu biasa, atau asudan yasir, sudah pening, pusing dikit aja, nggak parah, sakit, au wajah dars, atau sakit gigi, gigi. Wabah sebaliknya, dan semisalnya kata beliau rahimahullah, ya sakitnya tidak berpengaruh kepada puasa dia. Bahada la yahillu lahu an yuftir. Kalau semacam ini sakitnya, maka dia tidak boleh, tidak halal, tidak boleh untuk berbuka. Ya, nggak boleh dia depan temannya minum. Ah, kenapa? Sakit saya, nggak puasa. Ah, puyeng dikit. Lalu syekh rahimahullah ta'ala, walaupun memang sebagian para ulama menyatakan umum, walakinna naqul inna hadzal khubba mu'allun aw mu'allalun bi illa. Yang ini sekali lagi sebelum cenderung menyatakan bahwa saya, kalau sakitnya tidak ya ta'assar bisawm, hanya sakit ringan, maka tidak boleh dia berbuka. Keadaan yang kedua adalah idza kana as-sawm yashuqqu 'alayhi wa la yadurru. Mungkin sakitnya agak parah atau agak berat, namun tidak sampai mengotorkan dia. Ya, dia sakitnya mungkin tadi pileknya sampai dengan demam yang berat, demam yang sangat sehingga lemas. Ya, berat untuk dia puasa walaupun bisa, namun tidak sampai memotoratkan, tidak sampai memotoratkan. Ini kata Rasulullah Ta'ala, fahala yukramu lahu saum wa yusannu lahu an yufthir. Kalau sampai puasa akan memberatkan dia walaupun tidak memotoratkan, tapi akan memberatkan, maka dimakruhkan dia puasa dan disunnahkan untuk berbuka. Kalau puasanya akan memberatkan dia, menyulitkan dia walaupun tidak memudaratkan, maka disunnahkan berbuka dan dimakruhkan berpuasa. Makruh hukumnya puasa. Kajian yang ketiga kata beliau rahimahullah adalah idza kana yasukku 'alaihi shaum wa yadurru, memberatkan dia dan membahayakan dia. Ya, kalau sampai puasa akan bermudarat, maka ini hukumnya haram berpuasa. Dia harus berbuka, wajib berbuka, haram hukumnya dia puasa karena la dharara wa la dirham wa la tuhibu anfusakum. Ya, tidak boleh membinasakan dirinya. Kalau memang akan memudaratkan dia, mencelakakan dia, maka dia harus berbuka. Fasawmu ali haram, haram batasia puasa. Terkait masalah ini nanti kita baca lagi dalam bab berikutnya insyaallah. Qala rahimahullahu taala, al-khamis, yang kelima di antara syarat wajib puasa juga adalah al-iqamah. Iqamah yakni tinggal di negeri ini, sedang mukim, tidak sedang sahur. Qala fala yajibu 'alaihi shaum al-musafir. Tidak boleh seorang sedang safar, afan, tidak wajib. Balajib tidak wajib puasa ala musafir, tidak atas seorang musafir, tidak wajib puasa ala musafir. Liqali ta'ala, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra. Qala falau shama musafir. Tapi kalau seandainya orang yang sedang safar puasa juga, sah siam, sah puasanya, wajib alaihi, dan wajib atas dia qada'u ma aftarahu bisafar, mengqada' puasa yang sedang dia lakukan, yang dia batal badannya ketika safar. Kalau dia batal, maka dia wajib mengqada' hari-hari yang telah dia batal badannya di bulan Ramadhan. Ada pun musafir, ikhwan fillah rahimah wa rahimakumullah, sebutannya rahimahullah menjelaskan bahwasanya musafir ada empat keadaan. Yang pertama adalah, atau sama ya, tiga keadaan. Alla yakuna li shaumihi maziyatan min fitrihi. Wa ya li fitrihi maziyatan ala shaumi. Karena pertama adalah orang yang sedang safar dan kondisinya biasa aja, sehingga kalau dia puasa juga enggak ada keutamaan atas buka. Ketika kalau buka pun enggak ada keutamaan atas puasa. Enggak, biasa-biasa aja. Mungkin saking tenangnya entengnya ringan dia dalam syarat. Tidak ada kondisi yang menyebabkan puasa lebih utama bagi badannya atau buka lebih utama bagi badannya. Baik kondisi. An la yakuna li shaumihi maziyatun 'ala fitri wa la li fitrihi maziyatun 'ala shaumihi. Kalau demikian keadaannya, tapi hadil hal yakunu shaumu afdalu lahu. Puasa itu lebih afdal bagi dia. Ya mungkin dia sedang berangkat dari Banjarmasin misalnya, yang 5 sore mau ke Jakarta. Sudah sore, sudah seger, sudah tenang. Sehingga karena dia naik pesawat, walaupun naik dia pesawat yang dia sering, tidak ada masalah. Kalau nanti nyampe sana juga sudah siap buka ke Jakarta. Nah, sehingga kalaupun dia berbuka, tidak menambah kondisi dia kuat. Kalau dalam keadaan seperti ini, kata rahimahullah ta'ala, yakunu shaum afdal. Puasa lebih afdal bagi dia dengan beberapa alasan nanti insyaallah kita baca di bab berikutnya. Alasan yang kedua adalah an yakuna al-fitru arhaqu bihi. Kondisi yang kedua orang yang sedang sahar adalah kondisi di mana kalau dia berbuka itu lebih meringankan dia. Nah, lebih membuat kondisinya lebih baik bagi dirinya. Kalau seperti ini keadaannya, ada semuanya yang rahimahullah, innal afdal innal fitra afdal, terbuka lebih afdal bagi dia. Nah, yang sahur ke tempat yang agak jauh dan kendaraan mobil, walaupun mungkin dia bisa sebetulnya dengan tetap puasa, tapi akan memberatkan dia. Ya, akan lebih mengentengkan dia kalau saatnya dia berbuka. Kalau seperti ini maka yang afdal bagi dia berbuka. Al-halu tsalitsan ketiga dari Muslimin rahimahullah, an yashuq 'alayhi mashaqqatan shadidah ghair muhtamilatin, dia akan mendapatkan kesulitan yang sangat yang tidak bisa akan dia menanggungnya, yang bisa jadi pingsan seperti dalam hadis, ya pingsan memutarkan dirinya, maka yakunu shaum bi haqqihi haraman, justru harus berbuka dan haram dia puasa. Kalau sabar dalam sifat tersebut, puasa akan memberatkan dia sangat, nah bahkan akan mencelakakan dia, maka dia harus berbuka dan haram hukumnya berpuasa. Ini musafir. Qala rahimahullahu ta'ala as-sadis yang ke-6, juga sama terkait dengan masalah musafir, ada di dalam bab berikutnya nanti. As-sadis al-hulu minul haid wa nifas, terkhusus dengan wanita adalah bersih dari haid dan nifas. Qala rahimahullahu ta'ala fal haidu wa nufasa'u la yajibu alihim as-siyam, tidak wajib atas keduanya puasa. Bukan haram atas keduanya puasa. Bal yuhramu alihima, haram atas keduanya puasa. Diqaulihi sallallahu alaihi wasallam, alaysa idza hadat, bukankah kalau wanita haid lam tusalli wa lam tasum, dia tidak salat dan tidak puasa. Padahal jika itulah min nuqsani diniha, bukti akan kurangnya agama dia. Qala wajibul qada'u alaihima, dan wajib mengqada atas keduanya. Hari-hari yang dia sedang haid dan nifas wajib diqada. Diqali Aisyah radhiyallahu anha, kana yusibuna dzalik, dulu haid itu menimpa kami, mengenai kami pun haid. Fanu maru biqada'i shaum, kami diperintah untuk mengqada puasa. Wala nu'maru biqada'i shalah, dan kami tidak diperintah untuk mengqada shalah. Terkait masalah ini ada satu fatwa dari Syekh Ibnu Baz rahimahullah terkait dengan masalah al-haid. Yaitu tentang masalah boleh tidaknya seorang wanita meminum obat-obatan untuk menunda haid di bulan Ramadan dan mungkin ketika ihram dan yang lainnya. Kita sembari jawaban Syekh Ibnu Baz rahimahullah, atau ini lajnah daimah, fatwa lajnah daimah di jilid yang ke-10. Kata beliau, qala lajnah, yajuzu lil mar'ati an tatanawala ma yu'akhiru al'adah annaha, boleh seorang wanita meminum, mengkonsumsi obat-obatan yang menjadi sebab tertundanya kebiasaan haid dia. Min ajli munasabati hajjin aw umratin aw siyam Ramadan. Iya, untuk pelaksanaan haji, supaya dia ketika haji dan keadaan suci, atau ketika umrah, mau umrah, atau ketika mau puasa Ramadan. Walaysa 'alayki qada'u tilkal ayyam allati irtafa'a damuha bisababil hubub wa simatuha mannas asumtiha mannas. Ya, tidak ada kewajiban atasmu untuk mengqada puasa yang haidnya tidak ada dengan sebab minum obat-obatan. Dalam fatwa yang lain, yang saya lupa dan tidak masih tanda, Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala memberikan catatan, tapi terkait dengan masalah ini adalah masalah mutabak. Iya. Karena kata beliau rahimahullah, kadang sebagian orang terkena mudarat, jangan sampai meminum, mengkonsumsi obat-obatan seperti itu kemudian bermudarat bagi diri. Kalau seperti itu tidak boleh, karena mudarat boleh jahat. Tapi hukum asalnya kalau tidak bermudarat dibolehkan. Terkait dengan masalah juga ikhwan fillah rahimah wa rahimakumullah adalah dua masalah penting yang diingatkan Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala untuk para wanita. Qala kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wahuma mas'alatani yanbaghi tafakkunu lahuma. Di sini ada dua masalah, seyogianya benar-benar diperhatikan. Para wanita memperhatikan, memahami dua masalah ini. Al-masalatul ula, kata beliau rahimahullah, anna ba'dhan nisa tabhuru fi akhiril lail. Ada sebagian wanita dia telah suci dari haidnya di akhir malam. Wa ta'lamu annaha tahurat. Dia sudah tahu dirinya sudah suci di akhir malam. Walakinnaha la tasumu dzalikal yaum. Tapi di siang hari dia tidak puasa. Dhannan minha, karena menyangka mengira, annaha idza lam tankasil fa inna la yasihu shaumaha. Dia menyangka karena kalau sampai waktu subuh belum mandi haid, tidak sah puasanya. Sehingga dia tidak puasa dengan alasan belum sempat mandi haid sebelum subuh. Walaysa al-amru kadzalik, bukan demikian. Hal yang benar. Bal shaumuha yashihhu wa illam yaktasil illa ba'da thulul fajr. Bahkan kata beliau, puasanya sah, puasanya sahih, puasanya sah, walaupun dia tidak bisa, tidak sempat mandi haid kecuali setelah lewat waktu subuh. Yang penting ketika dia melihat dirinya bersih sebelum subuh, di akhir malam dia bersih, maka dia berniat besok puasa, walaupun mandinya nanti setelah lewat subuh, ketika mau sholat subuh. Kebalikan dari ini, kata beliau, masalah tsaniyah, adapun masalah yang kedua, fahiya anna ba'dhan nisa, ada juga sebagian wanita, takunu sha'imah, dia puasa di hari tersebut, fa idza gharabatis syams wa aftara, ketika sudah terbenam matahari, datang maghrib dan dia berbuka, ja'a al-haid, datang kepada dia darah haid, qabla an tusalli al-maghrib, sebelum maghrib sudah haid. Ya. Puasanya sampai maghrib. Terbang azan, dia buka. Tapi setelah buka, setelah azan, mau sholat ternyata keluar haid. Faba'dun nisa, sebagian wanita, kata si takuru, dia berkata, innaha idha atal haid ba'dal fitr, wa qabla sholatil maghrib. Kalau datang haid setelah berbuka namun belum sholat maghrib, fa'inna shaumaha, maka puasanya di hari tersebut yufsid, oh yufsid, rusak. Qala wa kadzalika ba'dul nisa yubalighna aydhan, bahkan sebagian wanita lainnya terbeliau berlebihan lagi, wa taqulu idza ja'a haid qabla shalatil isya, kalau datang haid sebelum waktu sholat isya, baina shauma hadzalikal yawm musuk yafsud, maka puasa hari tersebut rusak. Nah, qala wa kullu hadza laisa bisahih, ya, dan dua-duanya tidak benar. Yang benar sah, walaupun dia tidak sempat sholat maghrib apalagi sholat isya, kalau dia yakin dia sampai maghrib belum keluar darah haid, ketika sampai berbuka maghrib belum keluar darah haid, sah puasanya. Sah puasanya, tidak ada kaitan puasa dengan salat maghrib atau salat isya yang belum dia lakukan. Puasanya sah, tapi dia tidak boleh salat maghrib karena sudah keluar darah haid. Ini dua masalah yang harus diingatkan rahimahullah ta'ala. Nah, kemudian kita masuk ke masalah yang keenam. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-mas'alah sadisah, thubutu dukhuli syahr Ramadan wal qidha'i, ketetapan masuknya bulan Ramadhan dan berakhirnya bulan Ramadhan. Qala yathbutu dukhulu syahr Ramadhan ditetapkan masuknya bulan Ramadan biru yakin hilal dengan melihat hilal. Binafsi, apakah dia melihat langsung dari hilal langsung? Aw bisyahadati ghairihi ala ru'yatihi, atau karena kesaksian orang lain yang melihat hilal. Aw ikhbarihi bidzalik, atau adanya berita dia, berita telah terlihatnya hilal. Qala fa idza syahida muslimun adlun, jika ada seorang muslim yang adil bersaksi, bi ru'yati hilal Ramadan, telah melihat hilal Ramadan, sabata hadhihi asy-syahadah, telah tetapkan dengan kesaksian seorang muslim yang adil ini duhul syahr Ramadan. Cukup satu orang untuk hilal Ramadan, cukup satu orang yang adil. Liqouli ta'ala, faman shahida minkum asy-syahr falyashhadhu. Wa liqouli sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumuhu fasumu, jika kalian melihat hilal maka puasalah kalian. Wa li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, akhbartu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku beritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi ru'yati Ramadan, dengan terlihatnya hilal Ramadan. Fasoma, maka Rasulullah berpuasa, wa amara an-nas bisiyam. Ini sudah menunjukkan bahwasanya puasa Ramadan itu ditentukan dengan terlihatnya hilal, walaupun oleh seorang muslim yang adil. Seorang. Qala fa illam yural hilal, tapi kalau hilal tidak terlihat, aw lam yashhad muslimun 'adlun bi ru'yatihi, atau tidak ada seorang pun muslim yang bersaksi melihatnya, wajaba ikmalu 'iddati Sya'ban, wajib menyempurnakan bilangan Syaban 30 yauman, 30 hari. Qala wala yathbutu duhul syahri, tidaklah ditetapkan masuknya bulan Ramadan bi ghairi hadzainil amrayn, dengan selain dua perkara ini. Ketetapan Ramadan hanya dengan dua ini, tidak bisa dengan selain dua ini. Dua hal tersebut adalah ru'yatul hilal, terlihatnya hilal, atau itmam, atau sudah disempurnakan Syaban 30 yauman. Diqoulihi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi, berpuasa kalian sebab melihat hilal, wa aftiru li ru'yatihi, fa in gubbiya, dan terlihatnya gumma alaikum, kalau tertutup mendung, pak miluni dan sahabat salahi. Ada beberapa masalah yang ingin Allah rahimakumullah. Masalah yang pertama, saat ini masalah yang sering kita baca tentang masalah idza ra'a ahlul balad al-hilal hal yalzam bayrahum, jika satu negeri telah melihat hilal, apakah mengharuskan yang lainnya juga ikut? Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan dalam Syarah Mumti' empat pendapat. Pendapat pertama, adalah pendapat yang menyatakan yalzam ghairah. Kalau sudah terlihat hilal di satu negeri, maka wajib seluruh dunia untuk mengikutinya. Wajib seluruh muslim untuk mengikuti negeri tersebut yang lebih dulu melihat hilal. Pendapat kedua, dan ini yang beliau buatkan, adalah tidak wajib mengikuti hilal negeri lain kecuali negeri-negeri orang-orang yang sama matlaknya dengan negeri tersebut, kecuali orang-orang yang tinggal di negeri yang sama matlaknya dengan negeri yang diadakan di situ, hilang di situ. Apa dalil yang kedua ini? Pendapat kedua ini kata rahimahullah, yang rajih ya tentu kalau dalil-dalil yang ada. Yang pertama, berdasarkan firman Allah dalam yang ayat yang sudah kita baca, faman syahida minkum syahra falyasumhu, yang dalam kitab, barang siapa yang di antara kalian melihat hilal Ramadan, maka hendaknya dia puasa. Siapa yang melihat? Yang melihat itu adalah orang yang melihatnya dan orang-orang yang di negeri tempat lihatnya hilal tersebut bisa melihat, dan orang-orang yang sematlah satu matlah hilal dengan negeri tersebut. Iya, adapun negeri-negeri yang berjauhan, dia tidak dihukumi sebagai orang yang melihat. Yang lebih satu puasa adalah faman syahida minkum, barang siapa yang menyaksikan melihat hilal, maka hendaklah pelisumbu puasa. Yang melihat itu adalah orang yang melihatnya, orang yang tinggal di negeri melihat, dan orang-orang yang satu matlah dengan negeri yang terlihat di situ hilal. Adapun yang lagi lain berjauhan, dia tidak dihukumi sebagai orang yang melihatnya. Demikian juga hadis yang tadi kita baca, sumu liruqyatihi wafiru liruqyatihi. Ini yang kedua dan kedua. Iya, yang diperintah untuk puasa adalah orang-orang yang dihukumi melihat. Puasalah kalian dengan sebab melihat hilal. Yang melihat hilal adalah, dan memungkinkan melihat hilal adalah, ya, orang yang melihatnya atau orang yang tinggal di negeri terlihatnya hilal tersebut, atau yang semaklah dengannya. Yang ketiga adalah hadis Quraisy yang masyhur. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, wa fihi anna Umm al-Fadl bint al-Harith, di situ dikatakan bahwa Umm al-Fadl bint al-Harith ba'atha Quraiban ila Muawiyah di Syam, mengutus Quraib untuk menemui Muawiyah di Syam. Faqadima al-Madinah min al-Syam di ahli Syam. Nah, Quraib pulang dari Syam, datang ke Madinah di akhir bulan Ramadhan. Fasalahu Ibnu Abbas anil hilal, maka Ibnu Abbas bertanya tentang masalah hilal. Faqala, kata Quraib, ra'ainahu lailatul Jum'ah, kami melihat hilal di Syam di malam Jum'at. Faqala Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas berkata, lakinnana ra'ainahu lailatul Sabt, tapi kami di sini di Madinah melihatnya di malam Sabtu. Fala nazalu nasum, kami akan terus menerus puasa hatta nukmila salati au nara, sampai kita menyempurnakan 30 hari atau kami melihat hilal Syawal. Asyahid, iya, walaupun di Syam terlihat malam Jumat, tetap Ibnu Abbas yang mengikuti hilal di Madinah di malam Sabtu. Kata Quraib, kapan kamu di sana melihatnya malam Jumat? Kata Ibnu Abbas, adapun kami di sini di Madinah melihatnya malam Sabtu. Yang berikutnya dari Ibnu Utsaimin rahimahullah, fakama anna yakhtaliful muslimuna fil iftar wal imsak yaumi, sebagaimana kaum muslimin berbeda ya waktu buka dan imsak mereka setiap harinya, beda-beda. Iya, jam kita dengan yang di Madinah beda 4 jam ya. Faya jibu, maka mesti juga anda khatali buka dari berbeda mereka pilih bisa kolektor syahri, dalam bulanan pun mereka berbeda. Qaul Ibnu Taimiyah rahimahullah wa hadzal qaul huwa al-qaul rajih, ini yang kuat, wa huwa dari padul wahli rahimah. Yang ketiga, adalah annan nas tabaun lil imam, bahwa kaum muslimin mengikuti imam. Fa in shoma shom, kalau pemerintah muslimin menyatakan puasa maka kaum muslimin harus puasa. Wa in aftara aftar, kalau pemerintah muslimin menyatakan berbuka maka berbuka. Dan ini dikatakan oleh Syekh Muhammad bin rahimahullah taala pendapat ini kata rahimahullah taala hada min jihatil ma'na wa min jihatil nas faliqali sallallahu alaihi wasallam as-sawmu yawma yasumun wal fitru yawma yufirun nas fan nasu tabam lil imam, maka kaum muslimin hendak mengikuti pemerintah mereka. Wal imam ariyan ya'mal ala qurrajih bikhtilafil mata'ali. Yang ingin saya sampaikan di sini, kata Syekh rahimahullah ta'ala, hatta law sahahna al-qawla thani, sampai pun kata beliau rahimahullah, walaupun tadi kita menguatkan pendapat kedua yang menyatakan masing-masing negeri mengikuti matlaq mereka. Alladzi nahkum bihi fi ikhtilafil matlaq, yang kita katakan bedanya matlaq masing-masing negeri. Fa yajibu ala man ra'a anna al-mas'alah mabniyatu ala matlaq alayha hadhiha kalimatun nas. Ya, orang yang berpendapat dengan seperti itu dan kemudian dia ternyata berbeda dengan pemerintahnya, maka dia jangan menampakkan hal tersebut kepada manusia. Yang keempat, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, kata Syekh rahimahullah, adalah pendapat yang menyatakan wajibnya puasa bagi semua orang yang mendapatkan kabar berita terlihatnya hilal di malam tersebut. Ya lazim hukum ru'yah, hukum telah terlihatnya hilal itu mengenai semua orang yang amkan usul khabar ilaih billailah, yang memungkinkan nah, terlihatnya hilal mendengar berita sampai kepada berita terjadi hilal di negeri tersebut. Nah, sekali lagi dari sisi adillah tadi sebetulnya menerima Allah dan menguatkan pendapat yang kedua, tapi dari sisi nah, lain kita diperintah untuk mengikuti pemerintah muslimi. Sehingga wa nabi wa rahimah wa rahimahumullah, hatta yang perlu kita ingat Asy' al-Albani rahimahullah dan Asy' bin Baz rahimahullah, yang beliau berdua cenderung menyatakan satu ru'yah itu ke seluruh negeri, beliau sendiri memiliki pesan yang perlu kita baca. Syalban rahimahullah ta'ala di dalam Kamal Minnah Ta'lidah Fikhi Sunnah, ketika beliau menguatkan bahwasanya yang kuat adalah pendapat pertama, ketika terlihat hilal di satu negeri maka seluruh dunia mengikutinya. Namun beliau berpesan, kata beliau rahimahullah, waila anta istamia adwalul islamiyah ada dari, sampai bersatunya negeri-negeri Islam di atas itu. Fa innani fa inni ara ala su'abi kulli dawlatin, maka aku berpendapat tersikat Syalban rahimahullah atas setiap penduduk setiap negeri, an yasuma ma'a daulatihi, dia hendaknya berkuasa bersama negerinya, pemerintahnya. Wala yanqasimu ala nafsihi, jangan mereka berpisah-pisah. Fayasum ba'duhum ma'a wa ba'duhum ma'a ghairiha. Iya, sebagian ikut pemerintah, sebagian ikut yang lain. Ini nasihat Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Iya, walaupun boleh menguatkan satu makna sama ketika satu negeri melihat yang lain pun harus melihat, tapi nasihat wasiat lebih seperti itu. Sampai nanti terasa terwujudnya bersatunya daulah Islamiyah, maka kata beliau rahimahullah berpendapat setiap rakyat di satu negeri mengikuti daulahnya masing-masing, pemerintahnya masing-masing. Hampir sama juga Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala di satu fatwanya ketika membahas masalah ini, kata beliau rahimahullah, "Idza ulima dzalik fa innal wajiba 'ala ahli ilmi fi kulli balad wa bilad." Wajib atas setiap ahli ilmi di setiap negeri, "an ya'nu bihadhihi masalah." Benar-benar mereka memperhatikan masalah ini, "inda dukhul syahri wa khurujihi," ketika masuk keluarnya bulan Ramadan. "Wa yattafiqu 'ala al aqrab bil al haqq fi hadhihi." Hendaknya mereka bersepakat untuk menentukan mana yang lebih dekat kepada al-haq dalam ijtihad mereka. "Summa ya'malu bidzalika," dan mereka amalkan, "wa yuballighuhu an-nas," dan sampaikan kepada manusia. "Qala wa 'ala ulatil amri ladaihim wa 'amatu muslimin mutabatuhum bidzalika wa la yanbaghi an yakhtalifu bi hadzal amr." Dan kata beliau, hendaknya atas ulatul umur yang bersama, senantiasa bersama para ulama ahli ilmi, wa amatul muslimin, dan hendaknya pemerintah, para rakyat kaum muslimin, mutaba'atuhum, mengikutinya, mengikutinya dalam masalah ini, penetapan khilaf. "Wa la yanbaghi an yakhtalifu bi hadzal amr," tidak sepatutnya mereka berselisih dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Syekh Ibn Baz rahimahullah, walaupun cenderung beliau di satu pendapat yang menguatkan seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, tapi ini nasihat beliau. Wallahu a'lam. Insyaallah yang dikasih kita lagi, kita jeda sedikit pada itu, insyaallah. Wallahu a'lam.